jengkel sombongnya. Sekarang orang peka, orang peka. Hati susah tahan lagi, mau polo-polo-polo si beta sing mau orang lain. Cuma ale sayangi lewat muka MCN. Nona, coba WhatsApp si. Supaling rindu par ale. Nona aste sayangi. Beta ingat dulu waktu baku dapat aleku senyum bikin hati ini tak colok. Masuk ke dalam bikin beta tak apa-apa. Rasa tak putar macam ding goyang to belo. Sintahang beta bawa nona kanan sepak. Kayu dan ucap terbikin nona hati lombo. Padahal beta tulus kau bisa bilang cinta. Yang beta mau nona aster jauh bilang cinta. Sekarang nona di mana? Kalau senia nona. Kalau balong baku dapat mengkali alis wadah deng yang lain. Cari dari ujung ke ujung, padahal tentui cuma satu saja. Markan apa katong sing baku dapat, mungkin jodoh akan di lorong aster lain. Bikin yang calling WhatsApp yang lain, baru saya bilang loving. Ini ada yang lain, cuma bilang loving. Bilang loving, bebe saya loving. Nona, aster. Nona, aster. Nona, nona aster sayang. Nona, aster. Nona, nona aster sayang. Tak boleh beta tau nona desa ban. Nona bilang boleh jangan sampai beta salah tanya. Beta memang bukan sama deng orang kaya. Tapi cinta ini lebih luas dari ampun pasang. Jujur dari hati sing modus. Nona percaya beta pun mulus sing rabus. Setia tulus. Cuma par ale nona aster. Hati susah tahan lain. Mau polo polo polo polo si beta sing mau orang lain. Cuma ale sayangnya. Vivi dia calling WhatsApp yang lain. Nona bilang loving beta kangen si. Cuma bilang loving. Bilang loving be beta loving. Nona, nona, nona, nona, nona. Cuma se bisa bilang loving. Beta paling sayang se. Cuma bilang loving. Hey, bilang loving be beta loving. Nona, nona, nona, nona, nona, nona aster sayang. Nona, nona, nona aster sayang. Vivian calling. Cuma se bisa bilang loving. Beta paling sayang se. Cuma bilang loving. Hey, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, Nona, N